Sanangilah, basadiahlah, sesakudian indah baguno. Biarkanlah, rilakanlah, putui cinta di malam nanko. Di hati resu tetusuk duri sambil janji-janji mimpi-mimpi nan kita karang tinggal. Di hati resu tetusuk duri sambil janji-janji mimpi-mimpi nan kita karang tinggal. Nangis kumbang nan sadang tabang.